Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara bentuk menyambung tali silaturahim adalah an-nafaqatu 'alal aqarib, memberikan nafkah kepada kerabat. Ketika ada dua orang yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya dengan warisan, yang satu mewarisi yang lainnya. Sekarang untuk murojaah, misalkan si A dengan si B. Si A memiliki kemampuan atau kaya. Si B fadarullah miskin, fakir. Si B ini belum berkeluarga dan orang tua keduanya sudah tidak ada. Si A mungkin sudah punya keluarga, punya istri, punya anak. Si B masih bujangan. Qadarullah miskin, belum nikah, otomatis belum punya anak. Pertanyaannya, apakah si A ini wajib menafkahi si B? Si B mesti mungkin butuh makan, minum, biaya untuk nikah mungkin. Wajib tidak si A menafkahi si B? Dengan gambaran, si A mampu atau kaya, si B miskin. A dan B saudara kandung. A saudara kandung si B, si B saudara kandung si A. Si B miskin, belum menikah. Si A kaya. Apakah si A wajib menafkahi si B? Wajib tidak? Saudaranya, si B ini saudara si A, saudara kandung. Akhuhu asyariq. Wajib tidak? Wajib. Apa alasannya? Jangan asal bilang wajib-wajib. Harus apa rasanya? Dan telah dijelaskan kembali. Apa rasanya? Ini kita merujuk kesimpulannya di sini. Nanti akan diberikan rumusnya atau ketentuannya. Apa alasannya? Si A wajib menafkahi si B. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, bahkan kebutuhan nikahnya si B wajib dipenuhi si A sebagai saudara kandungnya. Mengapa? Yang mana? Si B Al-Baris si A terbalik. Si A ahli waris si B. Jadi kaidahnya, kalau ada dua orang, si A adalah al-warisi yang mewarisi yang akan mendapatkan harta. Sibri al-muwarithu yang akan mewariskan harta. Dihafalkan baik-baik. Yang pertama, yang mewarisi, bahasanya al-muwarithu. Yang kedua, yang mewariskan, al-muwarithu. Dua orang ini, kalau si A, yakni al-warits, yang akan mewarisi, dia kaya, dan si B al-warits yang akan mewarisi miskin, maka ahli warisnya ini wajib menafkahi al-warits yang akan mewariskan. Mengapa tadi digambarkan A dengan B? A wajib menafkahi B karena A termasuk ahli warisnya si B. Mengapa? Karena B tidak punya anak, tidak punya keturunan yang laki-laki, sehingga akan diambil bagian warisannya yang sebagai asobah penghabis adalah saudara kandungnya. Tapi kalau si B dengan si A belum tentu. Kalau A-nya punya laki-laki, si B bukan ahli waris si A, sehingga si B tidak wajib menafkahi si A. Silakan. Pokoknya yang mewarisi dengan yang mewariskan. Ketika yang akan mewariskan miskin, maka yang mewarisi wajib menafkahi yang akan mewariskan. Ya gampang secara logikanya, ya wajar. Kenapa? Dia nanti akan terhata. Ya sekarang dia kaya, menafkahi al-waris yang akan mewariskan, beri makan, minum pakaian. Bisa jadi suatu saat terbalik, si yang dinafkahi ini menjadi kaya, meninggal, maka si B mewarisi hartanya. Itu pemahaman mudahnya. Kalau ada yang mewarisi dengan yang mewariskan, maka kalau yang mewariskan harta miskin, maka yang mewarisi wajib menafkahi al-waris yang akan mewariskan harta tersebut. Itu kaidahnya ataupun ketentuannya. Terakhir kita sebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda, man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa saja yang ingin diluaskan dan dilapangkan rezekinya dan ingin ditangguhkan ajalnya, ditambah umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Ini diantara manfaat menyambung tali silaturahim, menambah rezeki, meluaskan rezeki seorang hamba, dan juga menambah umurnya atau ditangguhkan umurnya. Bagaimana yusa ala mufi atari ayu akha lam fi ajalihi wa umurihi, ditangguhkan ajalnya dan umurnya. Oleh karena itu hendaknya kita semangat untuk menyambung tali silaturahim, apalagi kepada kedua orang tua kita ketika kita masih, ketika orang tua kita masih ada, masih hidup, maka hendaknya perbaiki hubungan baik kita dengan orang tua kita dengan cara berbakti billahi walidain terhadap keduanya. Apa yang menyenangkan keduanya maka hendaknya kita lakukan selama hal itu tidak melanggar syariat. Apa saja orang tuanya senang kita menelpon atau mengunjunginya atau yang lainnya, atau senang ketika anaknya rajin belajar, rajin ibadah, menghafal dan seterusnya, maka kita lakukan. Itu termasuk salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau anhu qala, dan darinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kana Mutahhata aktsar al-ansari bil madinati malan min nakhlin. Wasanya Abu Thalhah, ayah sambung atau ayah dirinya Anas bin Malik, beliau adalah sahabat Ansor yang paling banyak hartanya di kota Madinah, yaitu harta berupa pohon kurma. Bahkan Abu Anwali Bayroha, dan harta yang paling dicintainya adalah Bayroha, kebun kurma. Bahkan Mustaqbilat al-Masjid, kebun Bayroha ini berada di depan Masjid Nabawi, menghadap Masjid Nabawi. Bahkan Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan Rasulullah SAW biasa masuk ke kebun tersebut dan minum air yang segar dan nikmat di dalamnya. Falamma nazalat hadhihi al-ayah, maka ketika turun ayat ini, lam tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imran 92. Kalian sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan sehingga kalian menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai, yang kalian senang. Qala Abu Thalhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka segera Abu Thalhah radhiyallahu an berdiri menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lam tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kalian tidak akan capai kebajikan sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai, di antara harta yang kalian cintai. Wa inna abba mali ilayya bayraha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai, kata beliau radhiyallahu anhu, adalah bayroha. Wa inna sadaqatu lillahi ta'ala, dan sesungguhnya bayroha tersebut sedekah jariah karena Allah Taala ta'ala. Arju birroha wa dukhroha inna Allah ta'ala, aku berharap kebaikan dari kebun tersebut dan simpanan pahala darinya di sisi Allah ta'ala. Fadha'a ya Rasulullah haitsu araka Allah, maka silakan wahai Rasulullah, engkau bagikan, engkau berikan kepada siapa saja yang telah Allah tunjukkan kepadamu sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Silakan berikan, katakan kepada siapa yang telah Allah berikan atau tunjukkan kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bakhil dzalika malu rabihun, dzalika malu rabihun. sungguh perbuatannya baik, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta, dan semua aku telah mendengar apa yang telah kau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina, dan sesungguhnya aku berpendapat engkau mensedekahkan kurma tersebut kepada kerabatmu. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, af'alu ya Rasulullah, aku segera lakukan wahai Rasulullah. Faqassamaha Abdullah fi aqaribihi wa bani ammihi, maka segera Abdullah membagikan hasil kurma tersebut kepada kerabat-kerabatnya dan keturunan pamannya. Ini sepupu-sepupunya. Hadis muttafaqun alaih. Wa sabaqa bayan al-fawli fi babi al-infaqi mimma yuhib, dan telah lewat penjelasan lafaz-lafaz yang ada di hadis ini pada bab al-infaq mimma yuhib, menginfakkan dari sebagian harta yang dicintai. Ini telah disebutkan hadis ini di bab tersebut. Qala an Abdillah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma hadithan rihmatu, kata lima An-Nawawi rahimahullah, dan dari Abdullah bin Amr ibni As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ada seseorang yang menghadap kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata, ubayyuka ala al-hijrati wal jihad abtawi al-ajra min Allah ta'ala, aku akan membayar engkau wahai Rasulullah untuk hijrah dan jihad, ya aku mengharapkan pahala dari Allah ta'ala dengannya. Qala fahal min walidayka ahad hayy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya, apakah kedua orang tuamu salah satunya masih hidup? Qala na'am bal kilahuma, laki-laki tersebut menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Qala fatabtawi al-ajra min Allah ta'ala, Rasulullah bertanya lagi, engkau ingin mengharapkan pahala dari Allah ta'ala? Qala na'am, kata dia, iya. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, maka kata Nabi alaihi wasallam, maka kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, lalu berbuat baiklah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya, berbaktilah kepada keduanya. Hadis muttafaqun alaih, wa hadza lafdhu muslim, alinya lafaz al-imam muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin lahumma, dalam satu riwayat milik keduanya Bukhari wa Muslim, ja'a rajulun fasta'dhanahu fil jihad, ada seseorang yang datang lalu minta izin kepada Nabi alaihi wasallam untuk berjihad. Fa'ala ahayyun walidaka, maka Nabi alaihi wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, kata dia, iya, masih hidup. Qala fa fihima fajahid, maka Nabi alaihi wasallam bersabda, maka pada keduanya, pada kedua orang tuamu, maka hendaknya kau berjihad, jadi bersungguh-sungguh berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Yani engkau kembali ke rumahmu dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini berkaitan dengan jihad yang sifatnya fardhu kifayah. Maka hendaknya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih diutamakan, kecuali kalau kedua orang tuanya mengizinkan, maka baru berangkat jihad yang punya fardhu kifayah. Tapi kalau fardhu ain, maka tidak disyaratkan adanya izin kedua orang tua. Kalau anhu ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dan dari ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, laisa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Nabi alaihi wasallam bukanlah al-wasil, orang yang menyambung tali silaturahim, orang yang al-mukafi, yang membalas kebaikan kerabatnya, balas budi, balas jasa, keluarganya berbuat baik, dia pun berbuat baik kepadanya. Maka itu bukan al-wasil yang sesungguhnya, bukan orangnya menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya, tetapi orangnya membalas budi. Jelas itu wajib dan wajar kalau dia melakukannya. Akan tetapi al-wasil, orang yang menyambung tali silaturahim yang hakiki, yang sesungguhnya, yang lebih besar lagi pahalanya, adalah orang yang apabila kerabat-kerabatnya memutus hubungan baik dengannya, dia menyambung hubungan baik dengan kerabatnya tersebut. Kerabatnya berbuat jelek kepadanya, memutus hubungan dengan dia, tetapi dia sebaliknya tetap hubungan baik dengannya dan berbuat baik terhadap keluarga-keluarganya tersebut yang memutus hubungan baik dengannya. Rawahu al-Bukhari riwayat Imam al-Bukhari. Wa qata'at bi fathil qaf wa ta, yani fathakan qaf dan ta'nya. Wa rahimuhu, wa rahimuhu marfu'un, dan rahimnya marfu' sebagai fa'il. Qala wa 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha qala hadithan katsiran. Dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy, rahim tergantung di 'arsy, 'arsy Allah, maksudnya paling besar, yang paling tinggi. Dahulu rahim berkata, man wasalani wasalallahu, siapa saja yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'ani qata'ahullahu, dan sebaliknya, siapa saja yang memutusku, tidak mau menyambung rahim, tidak mau menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis muttafaqun alaih. Qala wa an ummi mu'minin Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Hadis yang berikutnya dari ummul mu'minin Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, anna aqtaqat walidatan, bahwasanya Maimunah istrinya Rasulullah alaihi wasallam pernah memerdekakan hamba sahaya perempuannya, budak perempuannya. Walam tasta'dzin an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Maimunah belum minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falakana yawmuha alladhi yaduru 'alayha fihi, maka ketika datang hari Nabi menggilirnya, hari bagian Maimunah, qala, maka Maimunah berkata, asy'arta ya Rasulullah annani aqtabtu walidati, wahai Rasulullah, apakah engkau merasakan bahwasanya aku telah membebaskan, memerdekakan budak perempuan? Qala awa fa'alta awa fa'alti, maka Nabi alaihi wasallam bertanya, apakah engkau telah melakukannya, telah membebaskan budak perempuan? Qala na'am, kata Maimunah, iya. Qala ama innaka law a'taytiha akhwalati kana a'zama bi ajrihi. Muttafaqun alaihi. Ketahuilah sesungguhnya engkau wahai Maimunah, seandainya engkau memberikan budak perempuanmu kepada khol-khol dari saudara-saudara ibumu, paman dari garis ibu, niscaya pahalanya akan lebih besar untukmu. Hadis muttafaqun alaihi, karena menyambung dari setelah dengan sedekah kepada hamba. Asy-Syaikh Ibnu Shalih Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hadis ahaditsu fi bayani fadilati silatul rahim. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan silatul rahim, menyambung hubungan baik dengan kerabat. Wa al-lisana al-wasila laysa al-mukafi'a alladhi idha wasalahu aqaribuhu wasalahu. Dan bahasanya seseorang yang menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya bukan orangnya membalas kebaikan saudara-saudaranya dengan kebaikan pula. Yang apabila kerabat-kerabatnya menyambung hubungan baik kepadanya, dia pun menyambung hubungan baik kepadanya. Itu bukan al-wasilnya sesungguhnya. Walakin al-wasilah, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya adalah walladzi idza qata'at rahimuhu wasalah. Yaitu orang yang apabila kerabat-kerabatnya memutus hubungan baik dengannya, wasalah, justru dia menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya tersebut. Fatakunu silatuhu lillahi mukafatan ya ibadillah. Sehingga jadilah perbuatan dia menyambung tali silaturahim itu lillahi, karena Allah, bukan sebagai bentuk balas jasa, balas budi terhadap hamba Allah. Wala min ajri ayyana bidzalika marhan 'indan nas. Dan bukan pula dalam rangka untuk meraih ujian di kalangan manusia, dari sisi manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa al-wasil bil mukafik, bukanlah orang yang menyambung tali satu rahim yang sesungguhnya orang yang al-mukafik, yang membalas kebaikan saudara-saudaranya. Ya'ni billadhi idza wasalahu aqaribuhu wasalahu mukafatan lahu. Yani dengan cara dia apabila kerabat-kerabatnya berbuat baik, menyambung hubungan baik dengannya, dia pun membalas kebaikan tersebut, menyambung hubungan baik dengan mereka sebagai balas jasa terhadap mereka. Wa innamal wasilu alladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Tetapi yang namanya orang yang menyambung tali silaturahim yang sesungguhnya adalah orang yang apabila kerabat-kerabatnya memutus hubungan baik dengannya, dia menyambungnya. Allah Ta'ala akan membuat suatu syurga pada kemarin. Subhanallah, Allahumma, Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallah, Assalamualaikum.